Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan terakhir daripada pembahasan seputar tafsir. Adapun pembahasan berikutnya nanti yang disebutkan di sini adalah pelajaran yang kedua, itu sudah bukan mengenai tafsir lagi, tapi mengenai rukun-rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian rukun ihsan, kemudian juga penjelasan mengenai sedikit permasalahan fikih atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, kita baca secara berurutan sesuai dengan urutan yang diletakkan oleh al-muallifu atsabahullah. Kita lihat barakallahu fikum suratu An-Nas, surat An-Nas. Pembahasan kita sekarang adalah surat An-Nas. Yang mana surat An-Nas merupakan salah satu rangkaian daripada al-muawwidat. Al-muawwidat itu tiga surat ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau al-muawwidatan dua, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Naam. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb seluruh manusia. Malikin nas. Dan juga berlindung kepada Zat yang menguasai semua manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Allah Subhanahu wa taala ilah, maknanya apa? Ma'luh. Maknanya ma'bud. La ilaha illa ma'luha illa ma'buda. Jadi ilahun maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh ay ma'bud. Jadi la ilaha la ma'buda. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqin illallah. Naam. Min syarri waswasil khannas. Berlindung dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi. Karena bisikan-bisikan tentunya enggak nampak. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengarang kitab tentang talbis iblis. Talbis iblis ini menjelaskan tentang orang-orang atau contoh-contoh orang-orang yang terkena penyakit waswas. Hati-hati. Penyakit waswas barakallahu fikum, kalau sudah mengena seseorang, itu bisa dikatakan memperlambat semua ibadah. Namanya wudhu harus 1 jam di kamar mandi. Nah, barakallahu fikum, kencing saja enggak cukup setengah jam, was-was. Jadi merasa dihantui oleh apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Wudhu, kumur-kumur aja sampai 10 kali. Sudah kumur atau belum tadi ya? Padahal sudah jelas-jelas kumur, dilihat sama orang. Penyakit was-was bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Kebanyakan yang ditimpa penyakit was-was adalah orang-orang sufiah. Orang sufiah yang mereka, nah, barakallahu fikum, mempelajari ilmu tasawuf atau yang semisalnya, mereka biasanya terkena penyakit was-was ini. Takbir saja kalau tangannya ini, jempolan ini belum nyentuh telinganya ini, masih diulang-ulang. Allah. Ulang lagi. Allah Akbar. Ini loh, ini yang nyentuh ini. Ini. Sebagian mereka gitu. Nah, karena bisikan syaitan terkutuk tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengenai contoh-contoh orang-orang yang terkena apa? Penyakit waswas. Cara menghindar bagaimana? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, cara mengobatinya berpaling dari bisikan dari itu. Jangan diikutin. Karena kalau bisikan diikutin justru akan memperlambat ibadah. Nah, sudah kami sebutkan contohnya dulu kan? Ada orang yang terkena penyakit waswas, masalah wudu. Dia wudu mulai dari awal salat ditegakkan itu wudu sampai orang selesai salat duhur, masih wudu, masih wudu dia. Basah semua pakaiannya itu. Ditanya kenapa ya, akhi malak ya akhi. Anak tawadda. Bukan karena tidak wudu. Anak belum yakin dengan wudu ini katanya. Padahal sudah basah semua pakaiannya itu. Masya Allah, Allah musta'an. Jadi penyakit was-was hindari barakallahu fikum. Terkadang memperlambat ibadah, sholat pun tidak selesai-selesai, rokaknya diulang-ulang, baca bismillah, pis, diulang-ulang terus. Karena dia belum yakin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Ini kita diminta untuk berlindung kepada bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, yang tersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan di dada-dada manusia. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, terkadang seringnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia, maksudnya orang kesurupan itu ketika kosong. Ketika pikirannya kosong, hatinya kosong, itu mudah dimasukin. Nah, kamu tolong pergi di bawah beringin sana, tetapa sana. Di sana itu nanti akan ada kenikmatan ini dan kosong dia posisinya. Datanglah dia ke bawah pohon beringin tadi itu, di situ. Setelah sadar bingung kok bisa di sini ya. Kebanyakan orang ada seperti itu. Makanya terkadang ada orang bilang itu kadang kena bisikan dari itu. Bukan karena semata-mata, wah ini orangnya mana? Jangan-jangan diambil jin. Terkadang karena kosong bisikan dari itu, dia pergi sendiri. Pergi sendiri enggak tahu kemana gitu, tiba-tiba setelah sadar bingung dia. Oh, sudah sampai hutan ini. Paham ya? Bisikan syaitan yang terkutuk barakallahu fikum. Allah musta'an. Hindari. Cara menghindarinya apa tadi? Bisikan-bisikan tersebut dilawan dengan adkar. Zikir-zikir pagi dan petang dibaca. Nah, barakallahu fikum, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan tersebut sumbernya dari dua, dari kalangan jin dan manusia. Karena jin jelas kalau manusia, manusia ini berbadan-badan manusia tapi perilaku dan juga gerak-geriknya seperti gerak-gerik syaitan yang terkutuk. Bisik-bisikin apa? Manusia untuk lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Ketika makan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena ketika makan menggunakan tangan kiri itu dipermisalkan seperti apa? Setan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan minum dan makan dengan tangan kiri. Menunjukkan bahwasanya kalau ada orang kok makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada udzur syar'i, dipermisalkan seperti apa? Syaitan waliyadzubillah. Naam. Kebanyakan orang-orang awam yang jauh dari ilmu gitu kan, yang kanan megang bakwan, kiri megang lombok, kalau potong royong atau kerja bakti biasanya istirahat itu kanan bakwan, kiri lombok. Paham ya? Jadi kadang nggak terkontrol gitu ya. Nah, karena ilmunya yang barakallahu fikum mungkin mereka tidak mengetahui. Bahkan terkadang orang yang punya ilmu pun, atau saksikan kelihatannya masya Allah dia tokoh agama, masya Allah dikenal di masyarakat, tapi terkadang dia santai aja makan pakai tangan kiri. Kalau enggak, kalau misalkan mau bukti bisa saksikan sebagian seperti itu. Paham ya? Sebagian seperti itu. Tapi kadang santai dia minum tangan kiri, kemudian makan tangan kiri, padahal dia bisa dikatakan tokoh gitu istilahnya ya. Nah, Allah musta'an. Itu pertama perlu ilmu, kedua penerapan dan juga kebiasaan. Karena kalau orang terbiasa makan dengan tangan kiri, terkadang enggak terkontrol kiri terus yang dia gunakan. Allah musta'an. Nah, kita lihat tasmiyatus surah, penamaan surat ini. Sumiyat suratul nas liptidaihi biqul a'udhu bi rabbin nas wa takarrarat kalimatun nas fiha khams marratin. Masya Allah, dinamakan surat an-nas karena diawali dengan lafad qul a'udhu bi rabbin nas. Dan lafad an-nas ini, kalimat an-nas, kata an-nas ini terulang 5 kali dalam surat tersebut. Antum hitung. Ayat pertama ada an-nas. Ayat kedua ada an-nas. Ayat ketiga ada an-nas. Ayat keempat, ayat kelima ada an-nas. Ayat keenam ada an-nas. 5 kali. Diulang-ulang, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk apa? Keajaiban Al-Qur'an. So, siapa yang bisa mencontoh dan meniru Al-Qur'an? Enggak ada. Nah, ditantang oleh Allah Ta'ala kan mendatangkan satu surat saja enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Mendatangkan satu Al-Qur'an apalagi gitu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Quran maksudnya, datangkanlah kepada kami satu surat saja. Mampu gak kira-kira? Gak mampu. Kul la in tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Bayangkan coba, tantangan dari Allah SWT. Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, enggak sembarangan yang berkumpul ini, mulai dari apa? Rakyat sipilnya hingga pejabat negaranya, mulai dari orang-orang yang bawahan sampai profesornya, dokternya, mendatangkan apa? Semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Misalnya mereka enggak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an walaupun saling bahu membahu, enggak akan mampu. Al-Qur'an dari lawan. Nah, oleh karena itu terkadang atau menjumpai keajaiban dalam Al-Qur'an ini. Dalam satu surat terulang lafaz An-Nas 5 kali, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Ada juga keajaiban yang lain dalam surat apa itu? Nah, barakallahu fikum. Al-Mujadalah ya. Surat Al-Mujadalah itu apa? Mulai ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz lafzul jalalah Allah. Ada lafaz Allah-nya. Ayat pertama sampai terakhir itu ada lafaz Allah. Kalau enggak percaya buktikan nanti ya. Surat Al-Mujadalah. Nah ya, itu antum melihat di situ ayat pertama sampai ayat terakhir ada lafaz Allah. Nah, itu keajaiban juga itu. Ditelusuri ayat pertama, ayat kedua, sampai ayat terakhir. Naam, enggak terlepas dari apa lafaz Allah, keajaiban juga. Naam. Dan urut-urutannya, kemudian lantunannya pun, nah seringnya antum juga menyaksikan, Sami'an basira, 'aliman khabira. Tersusun rapi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Al-Qur'anul Karim, nah, mukjizah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, maudhu' surah An-Nas. Nanti bisa dicek ya, surat Al-Mujadalah tadi itu bisa dicek nanti. Nah, barakallahu fikum. Maudhu' surah An-Nas. Pembahasan yang terkandung dalam surat An-Nas ini kandungannya apa? Pertama, kata beliau disebutkan di sini, al-istijaratu wal ihtima'u bi rabbil arbab min syarri a'da'il a'da. Artinya apa? Al-istijarah meminta perlindungan, wal-ihtima' meminta penjagaan. Jadi meminta perlindungan dan penjagaan, na'am barakallahu fikum, kepada siapa? Kepada Rabb yang mengatur semua yang mengatur. Jadi walaupun di dunia ada yang mengatur, ini Rabb yang mengatur semua pengatur. Nah, dari kejelekan musuh-musuh, paham ya? Dari kejelekan kejahatan para musuh-musuh, iblis wa a'wanuhu, iblis dan juga para pembantu-pembantunya, min syayatinil insi wal jin, dari kalangan para setan, dari kalangan setan, dari kalangan apa? Dari kalangan setan, jin dan manusia. Karena syaitan ini juga apa? Nah, barakallahu fikum, dari kalangan jin juga. Paham ya? Nah, jin, setan, iblis itu semua ciptakan dari api. Nah, barakallahu fikum, hanya saja iblis inilah pemimpinnya, istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, na'am. Yang mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga, di antaranya bisikan apa? Iblis juga. Na'am barakallahu fikum. Alladzina yaghwuna an-nas bi anwa'il waswasah wal ighwa. Yang mereka-mereka ini, itu iblis dan para pembantunya dari kalangan, na'am barakallahu fikum, setan manusia dan setan jin, mereka menyesatkan manusia dengan berbagai macam bisikan-bisikan dan juga ikhwa dan juga gangguan. Paham ya? Ikhwa itu gangguan berupa bisikan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, hati-hati. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada para setan untuk memasuk atau masuk ke tubuh kita. Jadi upayakan jangan sampai kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fa'idatun muhimmatun, faedah yang penting. Khutimal kitabul aziz bil mu'awwidatain wa budi'a bil fatihah liyajma' baina husnil bud'i wa husnil khatmi. Masya Allah. Ditutup Al-Quran Karim dengan al-mu'awwidatain dan diawali dengan al-fatihah dalam rangka untuk menggabungkan antara bagusnya permulaan dan bagusnya penutupan. Ya enggak? Diawali dengan apa Al-Qur'an Karim? Surat Al-Fatihah. Ditutup dengan apa? Al-Mu'awwidhatain. Menunjukkan bagusnya permulaan dan bagus pula apa? Penutupan. Wa dzalika ghayatun fil husni wal jamal. Yang demikian itu merupakan puncak keindahan dan puncak kebagusan. Li'anna al-'abda yasta'inu billahi wa yaltaji ilaihi min bidayatil amri ila nihayatih. Karena seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dan juga menyandarkan dirinya kepada Allah mulai dari awal permulaan hingga akhir kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja sesungguhnya amalan manusia itu diukur ketika akhir hayatnya, penutupan hidupnya, barakallahu fiikum. Nah, itu yang paling penting. Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik aw ala dinik. Nah, agar diberikan kekokohan, keistiqomahan di akhir hayat, terutama ya barakallahu fiikum, karena kalau meninggal di atas Islam wa sunnah, apa kata Imam Ahmad? Mata 'alal khairi kullih. Meninggal di atas seluruh kebaikan, man mata 'alal Islam wa sunnah, mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang meninggal di atas al-Islam wa sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Ikhwani fi din, 'azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Ma'anil kalimat, makna-makna yang terkandung pada 6 kata-kata dalam surat An-Nas ini. A'udhu, sudah kita lewati kemarin. A'udhu wa a'tasimu wa altajimu wa ta'assam wa atahassam wa astajir. Artinya sama semuanya. A'udhu berlindung, wa a'tasimu berpegang teguh, wa altajimu kembali, wa atahassam meminta perlindungan, wa astajir meminta perlindungan juga. Paham ya? Nah, artinya mirip-mirip semuanya ya. Jadi intinya itu a'udzu meminta penjagaan, meminta perlindungan, meminta juga apa keamanan. Meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi rabbin nas. Meminta kepada Rabb yang menguasai semua manusia. Khaliqihim wa malikihim wa murabbihim. Pencipta mereka, penguasa mereka dan yang mengatur mereka. Karena yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikun nas, yaitu Rabb yang menguasai manusia semuanya. Sayyidun nas, pemimpin semua manusia. Nam sayyid pemimpin, tapi pemimpin yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala menguasai semuanya. Nah, penguasa semuanya. Malikihim wa hakimihim, yaitu penguasa mereka dan juga apa yang mengatur atau yang menghukumi mereka. Ilahin nas, ay ma'budun nas ini. Jadi semakin paham itu makna ilah. Ilah maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya apa? Ma'bud. La ilaha ay la ma'buda. Paham? Ayo na'am. Kita lihat. Ilahin nas ay ma'budun nas bihaqqin. Itla ma'buda bihaqqin siwa. Makna apa ini? La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dihafal ni yang makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nanti dihafal ya. Nah, nanti kalau belum tertulis, minta tolong yang lainnya. Karena ini makna ini upayakan sudah melekat di benak kita. La ma'budu bihaqqin illallah ini. Ma'budun nas, sesembahan manusia bihaqqin, dengan hak. Ucapan dengan hak ini penting. Karena banyak sesembahan-sembahan yang disembah dengan cara yang batil. Ada yang nyembah bulan, bintang, matahari, nyembah pohon beringin. Ada nyembah hewan, Kiai Slamet. Tau Kiai Slamet antum? Kalau mau ketemu Kiai Slamet ke daerah Solo sana. Paham ya? Itu bukan orang bentuknya, hewan, kerbau. Iya enggak? Nah, barakallahu fiik, Kiai Slamet itu ya, diagungkan Allah musta'an padahal kerbau. Bayangkan. Allah musta'an. Jadi sebagian nah barakallahu fiik orang-orang yang mereka masih melekat pemikiran kesyirikannya seperti itu. Kerbau itu diagungkan, bayangkan itu. Nah, kemudian juga orang-orang para penggemar habaib, atau jangan ngira mereka agak ekstrim, sebagian mereka ekstrim. Habib-habib itu mereka menganggap punya apa, semacam barokah atau karomah gitu istilahnya. Jadi habib yang ludah itu ludahnya diambil barokah, paham ya? Nah, ada sedikit yang rontok rambutnya dibawa pulang atau apa? Katanya untuk pesugihan, macam-macam ekstrim. Allah musta'an. Padahal kalau minta perlindungan, minta kekayaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Itla ma'budu bihaqqin siwa, dikarenakan tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna apa ini? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah yang benar. Dalilnya mana? disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam dua surat. Surat Al-Hajj sama surat Luqman. Paham ya? Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang satunya dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam. Dua dalil tadi itu dalil mengenai makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Min syarril waswas, dan juga berlindung dari kejelekan waswas, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Ai min syarril syaitani sumia bil masdar li kasrati mulamasatihi. Kenapa kok dinamakan masdar ini waswas? Nah, barakallahu fikum, kenapa? Ai melindung dari kejelekan syaitan dinamakan dengan masdar sini karena banyaknya. Nah, barakallahu fikum, nan bisikan-bisikan tersebut yang melekat kepada manusia. Paham ya? Persentuhan dengan manusia. Bisikan syaitan yang terkutuk. Terkadang orang dibisik-bisikin oleh syaitan, akhirnya apa? Enggak jadi wudu, misalkan kalau nanti wudu hati-hati sana gelap, nanti ada ini ada itu, takut akhirnya. Allah musta'an. Nanti gak usah berangkat aja ke masjid, kenapa? Nanti melewati pohon beringin, di bawah pohon beringin itu ada gendruwo katanya, takut gemeteran akhirnya. Allah musta'an. Kuatkan tauhidnya, barakallahu fikum, bismillah, ya enggak? Lewat depan kuburan, bismillah, amnya gelap-gelap pun bismillah, pakai santan kan bisa, nah barakallahu fikum seperti itu. Maksudnya gak usah takut seperti itu. Bisikan-bisikan itulah yang membuat kadang orang takut. Karena antum takut itu, karena kita takut, akhirnya takut-takutin sama mereka. Coba kalau antum berani. Paham ya? Nah, terkadang kan orang karena takut akhirnya apa? Bulu-bulu belakang ini berdiri, ya enggak? Biasanya kalau orang takut seperti itu, tapi kalau santai aja enggak berdiri. Paham ya? Coba santai aja. Kira-kira ada suara berisik gitu misalkan, nah, tengok aja ada apa, enggak ada apa-apa. Paham ya? Nah, paling-paling hewan-hewan aja, ya enggak? Tapi kalau antum takut duluan udah enggak bisa jalan nanti, berhenti di situ. Allah musta'an. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang bagaimana Ustaz? Kita lewat di depan pohon, tapi kita enggak mengagungkan, cuman nunduk kepalanya. Ngapain nunduk-nunduk? Iya enggak? Kalau enggak mengagungkan, ngapain nunduk? Lewat santai aja, gini aja. Mereka enggak berani, sebagian orang-orang yang meyakini tertentu itu, lewat pohon besar itu jarang sekali dia berani gini. Nunduk ini. Amit bah, katanya. Allah musta'an. Hati-hati. Hindari kesyirikan, barakallahu fikum. Karena orang-orang kenapa kok mereka semakin ditakut-takutin oleh jin dan setan? Karena mereka sendiri mah takut sama mereka. Mereka semakin ditakut semakin berani mengganggu, ya. Jadi jangan antum atau kita semuanya takut terhadap jin tadi. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, nah, mengenai apa bahwasannya setan dan jin itu mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya hanya saja mereka para setan itu menakut-nakutin wali Allah. Jadi yang menakut-nakutin wali Allah itu para setan tadi itu. Nah, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman, bayangkan. In syartinya, jika kalian benar-benar beriman, takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada para setan, apalagi enggak mengalami penampakan. Penampakan belum terjadi dah takut. Lewat gemeteran. Paham ya? Allahu musta'an, bismillah aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, lewat bismillah. Enggak ada apa-apa insyaallah, ha. Nah, ditanamkan di benak-benak kita, ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun masih kecil pun upayakan apa? Dikuatkan tauhidnya. Jangan sampai malam mati lampu kemudian enggak berani kamar mandi. Akhirnya apa? Mojo aja ngompol di situ. Allahu musta'an. Jangan sampai ada seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu sebutkan namanya, ya. Tapi enggak perlu. Nah, ada seperti itu. Berani bismillah. Paham ya? Bismillah. Naam. Malam lampu mati, bismillah. Enggak ada apa-apa. Paling-paling antum alirkan apa? Kerannya suara air saja sudah. Kalau di luar paling suara jangkrik, ya enggak? Bismillah aja. Naam, kalau kita masih takut seperti itu berarti belum kuat. Jangan sampai takut, barakallahu fikum. Naam. Bi'idznillah enggak ada apa-apa. Karena seringnya orang takut pun juga enggak ada penampakan juga, ya enggak? Kalau ada penampakan kaget mending, itu baru khauf tabii. Kenapa khauf tabii? Karena mungkin melihat sesuatu yang seram itu kan. Kaget itu antum lagi lewat itu pas kaget itu. Ketemu kan kaget kan. Itu wajar kaget. Tapi kalau enggak ada sesuatu teman, enggak ada teman bayang-bayang gelap enggak ada apa-apa, enggak usah takut. Paham ya? Para setan mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan lihat berikutnya, Al-khannas alladhi yukhannis wa ta'akhkhar 'anil qalb 'inda dzikrillah ta'ala, yaitu yang senantiasa bersembunyi, membisik-bisikin, bersembunyi, dan juga apa? Na barakallahu fikum, na menetap ya ta'akhkhar 'anil qalb, maksudnya itu dia na barakallahu fikum menetap pada hati. Nah, melalaikan istilahnya ya, bersembunyi, membisiki na barakallahu fikum hati tersebut anda zikrillah ta'ala, ketika apa? Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang mengingat Allah Ta'ala, ada bisikan-bisikan yang tersembunyi di dalam hati dada manusia tersebut. Nah, fi sudurin nas ini. Nah, barakallahu fikum, bisikan-bisikan tersebut berada, mereka tanamkan di dada-dada manusia. Ay fi qulubihim, maksudnya sudur dada itu hati, karena hati letaknya di daerah situ. Paham ya? Fi sudurin nas, ay fi qulubihim. Yaitu bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang ada di hati-hati mereka. Idza ghafalu an dzikrillah. Ketika mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala di samping sumber ketenangan hati adalah apa? Nam sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Bayangkan orang-orang yang menyesal, yang mereka berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan mereka di dunia? Bisa melihat, mata mereka enggak buta, tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah taala, nanti niscaya dia akan menjumpai kehidupan yang sempit. Orang itu sempit hidupnya, paham ya? Pikirannya, nah barakallahu fikum, bercabang kemana-mana, bingung, stres. Itu karena lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahum ma'isatan dunka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami pun akan bangkitkan orang tersebut nanti di hari kiamat dalam keadaan buta, bayangkan. Dalam keadaan buta. Padahal di dunia apa? Nah, barakallahu fikum, bisa melihat. Oleh karena itu orang tersebut mengatakan, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah ketika datang ayat kami di hadapanmu, justru kamu melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan. Nah, engkau pun ditinggalkan, dilupakan, ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya mana barakallahu fikum? Man a'rada 'an dzikri. Wa man a'rada 'an dzikri. Berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu sumber ketenangan hati ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Allah taala berfirman, "Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah, ingatlah kepada Allah taala sebanyak-banyaknya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Minal jinnati wan nas. Kita lihat bisikan syaitan yang terkutuk, iblis la'anatullah alaih, yang disuruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau, malah mengatakan ana khairum minhu, katanya aku lebih baik dari Adam. Khalaqtana barakallahu fikum, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi apa? Iblis ini memakai apa namanya? Kias fasid. Kias yang rusak. Iblis mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Bayangkan. Padahal mana yang lebih bagus? Api atau tanah? Kenapa? Api bisa nyala kompor, bisa masak indomie. Kalau tanah bisa enggak untuk masak indomie? Nah, alasan. Karena kalau api itu sifatnya membakar, merusak. Tapi kalau tanah, sifatnya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur atau semisalnya. Paham itu ya? Jadi, kiat yang dipakai oleh iblis, kiat fasid. Paham ya? Naam. Justru, nan tanah itu lebih baik daripada api. Naam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Naam, wa kana minal jin, ya kan? Fa fasaqa an amri rabbih. Artinya apa? Ketika kami perintahkan malaikat, itu enggak lafadznya. Itu kan? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ya kan? Wa kana minal jin. Fa fasaqa an amri rabbih, itu benar enggak? Benar enggak? Dalam surat Al-Kahfi, gimana? Benar? Apa? Illa iblis wa kana minal jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dalam surat Al-Kahfi. Aywa na'am. Ahsantum barakallahu fikum. Aywa na'am. Jadi ketika kami perintahkan Adam alaihissalam untuk sujud kepada na'am barakallahu fikum, atau ketika kami perintahkan nah para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis, dan iblis tersebut termasuk dari kalangan jin. Nah, dan kufur terhadap perintah Rabbnya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Intinya apa? Iblis laknatullah adalah nah bisa dikatakan pemimpin daripada para setan dari itu. Na'am, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ay min syaitanil jin wa min syaitanil ins, yaitu berlindung dari bisikan-bisikan kejahatan setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla. Naam, ada pun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala, masih mengenai makna secara global yang diambil dari naam penjelasan surat An-Nas. Nasallahu salamat al afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, innahu waliyyudzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.